يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة رعاكم الله، kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada seluruh hambanya, baik kekuatan jasmani maupun rohani, kesehatan lahir maupun batin. Terlebih lagi sampai detik ini kita masih diberikan a'zamun ni'am, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia, wahia ni'matun uzma, nikmat yang besar. Dan itu adalah nikmat al-Islam. Kita berada di atas agama yang benar, di mana dengan Islam itu sendiri Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan kita meminta untuk senantiasa mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana Islam dan sunnah merupakan tonggak penentu keselamatan seorang hamba di dunia wal akhirah. Ma'asyiral ikhwah hafizakumullah, di antara salah satu asl min usul ahli sunnah wal jamaah, di antara salah satu pokok dari landasan-landasan ahli sunnah wal jamaah, yaitu hubbus sahabah, cinta terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menghormati mereka, membaca sirahnya, meneladani apa yang diamalkan oleh para sahabat. Dan ini merupakan sekali lagi salah satu pokok di antara manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ahlu sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibn Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya As-Sahihah, dan disahihkan pula oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i dalam kitabnya Sahihul Musnad Mimma Laysa Fi Sahihain, dari sahabat Al-Irbat Ibn Sariya radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda: alaikum bi sunnati, hendaknya kalian mengikuti jalanku, sunnahku, petunjukku, sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'd. Dan ikutilah petunjuk para khulafa selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak hanya itu, 'abdu 'alaiha bin wajib. Jalan dan sunnahnya para sahabat kalian gigit dengan gigi-gigi geraham kalian. Jangan sampai dilepas. Diikuti petunjuk mereka. Dan ini merupakan salah satu manhaj salaf. Menghormati para sahabat, menjunjung tinggi mereka. Dan di antara salah satu landasan yang diselisihi oleh ahlul ahwa'i wal bid'ah dari kalangan pengekor hawa nafsu dan ahlul bid'ah, yaitu mereka mencela para sahabat dan tidak menghargai mereka. Dalam surah Ar-Razi rahimahullah beliau berkata, "Idza ra'aita rajulan يطعن في احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق." Apabila kalian melihat salah seorang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam satu saja, fa'lam annahu zindiq, ketahuilah bahwasanya orang ini adalah zindiq munafiq. Karena kecintaan terhadap para sahabat ini telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladzina tabi'uuhum bi ihsan." Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Radiyallahu anhum wa radu anhum. Allah Subhanahu wa taala ridha atas mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai dan mereka kekal di sana selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'adzim, dan ini merupakan kemenangan yang besar. Ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para sahabat. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diberikan bagi mereka surga dan mereka kekal di dalamnya. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang berani mencela para sahabat, fa'lam annahu zindiq, ketahuilah bahwasanya dia adalah munafik. Bahkan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Dar al-Hijrah, beliau berkata, "Alladhi yastam wa alladhi yastam أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس لهم نصيب من الإسلام." Barang siapa yang mencerca para sahabat, berarti dia tidak mendapatkan sedikit pun bagian dari ajaran agama Islam. Ini bagi mereka yang berusaha untuk mencerca para sahabat. Dan ancaman pula dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam, larangan atas celaan dari mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari dua sahabat, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'd bin Malik bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dan sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi رضي الله تعالى عنه وارضاه وسن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب لا تشوفوا أصحابي لأن سكالي كالي أنت لا فلا صحابته jadi sebutkan satu, disebutkan dengan lafaz jamak. Jangan sekali-kali kalian telah seluruh para sahabat. Lau anfaqtum mithla Uhud dhahaban, lau anfaqtum mithla Uhud dhahaba. Kalau seandainya kalian berinfak, bersedekah dibandingkan emas. Dibandingkan emas, dibandingkan perak. Satu kantong 10-20 gram. Kalau seandainya kalian berinfak bersedekah sebesar emas satu gunung Uhud, tak tanggung-tanggung satu gunung Uhud. Ma balagha zubt ahadihim wa lana sifam. Maksud riwayah, ma adraka mudd ahadihim wa lana sifam. Tidak akan bisa menyamai satu genggam, bahkan separuh dari zakat dan sedekahnya mereka. Maksudnya amalan kita tidak bisa menyamai fadilah dan keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana mereka menjaga agama ini dan bersih sampai kepada zaman kita. Dan di antara salah satu sahabat yang perlu untuk kita ketahui dan kita pelajari sirahnya, dan di mana sahabat ini banyak sekali mendapatkan kerjaan dari kalangan ahlul ahwa'i wal bid'ah dan mujahid Islam, di mana mereka merupakan perpanjangan tangan dari Yahud wal Nasara untuk merusak agama ini dari dalam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bernama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, عمر بن الخطاب بن نزيل القرشي العدوي. عمر من رسول قريش كما سد قبيله من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم dan merupakan suku yang paling terkenal dan paling masyhur di kalangan Arab dan suku yang paling terkemuka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari suku tersebut. Bedanya kalau Umar ibn al-Khattab al-Adawi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Hasimi berbeda di cabangnya. Dan kabilah mereka satu. Umar ibn al-Khattab Quraisy dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Quraisy. Bedanya kalau Umar ibn al-Khattab al-Adawi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Hasimi, dan mereka bertemu di kakek yang satu yang bernama Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib. Kakek mereka bertemu dengan kakek yang sama, Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib. Ini nasabnya Umar ibn al-Khattab. Gelarnya Abu Hafs. Siapa yang memberikan gelar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa artinya Hafs? Singa. Karena kejantanan Umar, karena keberanian Umar. Digelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hafs, bapaknya Singa. Karena keberanian Umar, wa huwa waqafun 'inda kitabillah sadda'un fil haq, yang senantiasa terdepan dalam menjalankan kebenaran dan senantiasa tegak di atas kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diberi gelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hafs. Begitu pula julukan Umar adalah Al-Faruq, sang pembeda. Alladhi yufarriq baina al-iman wal islam, yang membedakan antara keimanan dan keislaman. Alladhi yufarriq baina al-haq wal batil, yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Alladhi yufarriq baina al-ghawati wal rasyad, yang membedakan antara hidayah dan kesesatan. Inilah Al-Faruq Umar ibn al-Khattab, sang pembeda. Kunyahnya Abu Hafs, julukannya adalah Al-Faruq. Julukan yang kedua, nanti diketahui setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat radhiyallahu ta'ala anhu wa arba, beliau disebut sebagai khalifah pemimpin. Kata kaum muslimin pada saat itu, Abu Bakar ini khalifah. Jadi Umar kita sebut sebagai apa? Terlalu panjang kalau kita sebut sebagai khalifati Abu Bakar. Khalifah dari penerusnya Abu Bakar. Terlalu panjang. Kaum muslimin mengatakan nahnu mu'minun, kita ada orang mukmin, wa huwa amiruna, dan Umar ibn al-Khattab adalah pemimpinnya kita, sehingga beliau merupakan khalifah yang pertama yang diberi gelar sebagai amirul mukminin, yang tidak diberikan gelar ini kepada sebelumnya. Jadi gelar amirul mukminin yang pertama diberikan kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu warḍa. Dan di mana Nabi SAW memang menginginkan dan berharap agar Islam ini jaya. Dan Nabi SAW senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya Umar ini masuk dalam agama Islam. Senantiasa didoakan oleh Nabi SAW ketika Umar dalam keadaan kufur sebelum masuk Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya As-Sahihah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma a'izz al-Islam bi ahadi ar-rajulain ahabbu ilaik." Ya Allah, kokohkan Islam ini satu di antara dua orang yang paling kau cintai. Pilih satu di antara dua orang ini yang paling kau cintai. Dan kedua-duanya ini merupakan dendangnya Quraisy pada saat itu. Tanggungannya Quraisy pada saat itu. Ya Allah, masukkan Islam satu di antara keduanya. Dan tegakkan Islam melalui perantara satu di antara dua orang tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wa sallam bi Abi Jahl ibn Bujjal wa bi Umar ibn al-Khattab. Kalau enggak Abu Jahal atau Umar. Abu Jahal ini namanya Amr ibn Hisham Abu al-Hakam. Kalau enggak Abu Jahal atau Umar, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala lebih mencintai Umar daripada yang kedua. Dan pada saat itu para sahabat tidak ada yang berani untuk sholat di Ka'bah. Tidak ada yang berani. Ketika permulaan Islam, tidak ada yang berani sholat di Ka'bah. Akan diganggu oleh orang-orang kufar Quraisy. Sampai masuknya Umar ke dalam Islam, baru para sahabat berani untuk menegakkan sholat di depan Ka'bah. Setelah masuknya Umar ibn al-Khattab. Oleh sebab itu, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan perkataan Ibnu Mas'ud secara muallakan ini dihapus dari sanadnya. Imam Bukhari langsung mengatakan bahwasanya Ibnu Mas'ud berkata tanpa menyebutkan sanad. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud sebuah azhar muallakan tanpa sanad. Ibnu Mas'ud berkata, "Ma zinna a'izzah mundu aslama Umar." Kaum muslimin ini senantiasa kokoh tegak dan mulia semenjak masuknya Umar ibn al-Khattab ke dalam Islam ini jahil. Ikhwani barakallahu fikum, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda lahir pada amil fil pada tahun ke-3 atau ba'da amil fil di 13 sana setelah perang gajah 13 tahun. Setelah perang gajah selama 13 tahun. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di tahun yang sama, tahun gajah. Berarti Umar ibn al-Khattab ini lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 13 tahun. Umar lebih karena Umar lahir setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun. Setelah Amul Fil tahun gajah. dan seluruh kehidupan Umar ibn al-Khattab, beliau memiliki 13 orang anak. Seluruh kehidupan Umar ibn al-Khattab dikaruniai dengan 13 orang anak. Bahkan Ibnu Katsir berkata dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, beliau berkata, tazawwaja an sab'i nisa. Umar ibn al-Khattab ini menikah dengan 7 wanita. Tentunya ya ikhwah tidak digabung semua. Satu, kemudian dicerai, ada yang meninggal. Yang terpenting tidak lebih dari 4. Nah, pada zaman jahiliyah, istri pertama yang dinikahi oleh Umar ibn al-Khattab bernama Zainab binti Mafa'un. Istri pertama yang dinikahi oleh Umar ibn al-Khattab bernama Zainab binti Mafa'un. Perkawinan ini Allah subhanahu wa ta'ala karuniai 3 orang anak. Dari Zainab binti Mafa'un. Yang pertama Abdullah ibn Umar. Sehingga Abdullah bin Umar ini merupakan salah satu anak terbesarnya Umar, yang merupakan deretan di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan paling semangat di dalam menjalankan sunnah. Ini Abdullah bin Umar yang lahir dari istri beliau bernama Zainab binti Mafa'un, yang tergolong bahwasanya Abdullah bin Umar merupakan anak beliau termasuk yang paling besar. Kemudian setelah itu Abdurrahman, dan setelah itu Hafsah. Abdullah, Abdurrahman, dan Hafsah. 3 anak ini lahir 1 bapak, 1 ibu. 3-3 saudara kandung. Dan Hafsah ini dinikahi oleh siapa ya kawan? Hafsah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Dan ini merupakan bantahan bagi Syiah Rafidah, Al-Ibn Al-Athariyah, Al-Ja'fariyah, Al-Ismailiyah, yang mereka mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa sallam benci terhadap Umar, dan Umar benci terhadap Ahlul Bait. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wa sallam benci terhadap Umar, tidak akan meminang anaknya. Dan kalau seandainya Umar benci terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan diberikan pula anaknya. Pada posisi ini Umar ibn al-Khattab adalah mertuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan bantahan dari Syiah yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka dengan Umar. Kalau tidak suka tidak akan maju, dan kalau Umar tidak suka tidak akan diberikan anaknya. Kemudian bantahan yang kedua bagi para Syiah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya, telah menjamin bahwasanya Umar ibn al-Khattab berada di dalam surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah, beliau berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wa sallam inda hitanil Madinah. Pada suatu ketika aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa sallam di suatu perkebunan di kota Madinah. Abu Musa al-Ash'ari bersama Nabi sallallahu alaihi wa sallam saja di dalam kebun. Tentunya ikhwah, kebun ini punya pagar dan punya pintu. Orang masuk melalui pintu tersebut. Nah, sudah lama kemudian saja ar-rajul mustafa, datang seseorang yang meminta untuk dibukakan pintu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Musa, "Iftah lahu baban wa bashirhu bil jannah." Buka pintunya dan berikan kabar gembira kepada orang ini, dia akan masuk ke dalam surga. Fa fatahtuhu fa idza huwa Abu Bakar. aku buka pintunya dan ternyata dia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Fa basyartuhu bil jannah. Aku pun berikan kepada beliau berita gembira berupa surga. Dan Abu Bakar kemudian berkata, alhamdulillah, memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk Abu Bakar, turut bersama Nabi. Tidak lama kemudian, ja'a rajulun wastaftah. Ada orang yang kedua. Ada orang yang kedua menutup pintu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi mengatakan, "Iftah lahu baban wa bashirhu bil jannah." Buka pintunya dan berikan kabar kepada orang ini, dia akan masuk dalam surga. Fa fatahtuhu fa idza huwa Umar. Aku buka dan ternyata dia adalah Umar ibn al-Khattab. Fabashshartuhu bil jannah, dan aku berikan kabar gembira kepada Umar ini berupa surga. Dan kemudian Umar mengatakan, alhamdulillah. Umar pun masuk bersama Abu Bakar berbincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian jaa rajulun wastaftah. Ada orang ketuk pintu ingin minta masuk ke dalam kebunnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Musa al-Asy'ari, "Ibtalahu baban wa bashirhu bil jannati ma'a falwa tusibuhu." Buka pintunya, berikan kabar gembira berupa surga kepada orang ini. Akan tetapi dia akan mendapatkan musibah di akhir hayatnya. Fa fatahtuhu fa idza huwa Utsman. Aku buka pintunya dan ternyata dia adalah Utsman. Fa basyartuhu fi jannah. Aku berikan kabar gembira berupa surga. Utsman bin Affan mengatakan, alhamdulillah. Dan aku sampaikan bahwasanya akan datang musibah kepada beliau. Kemudian Utsman bin Affan berkata, Allahul musta'an. Kepada Allah lah subhanahu wa ta'ala meminta pertolongan. Dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin Umar ibn al-Khattab di dalam surga, dan jaminan ini tentunya merupakan wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi tidak mengetahui ilmu al-ghaib. Tidak hanya itu, dijamin masuk surga dan Allah subhanahu wa ta'ala bangunkan bagi Umar istana di dalamnya yang tidak dibangunkan kepada para sahabat-sahabat yang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ra'aituni adkhulul jannah. Aku ini bermimpi masuk ke dalam surga dan aku mendengar suara terompah sandal. Dan aku bertanya, suara terompah siapa ini? Dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya ini adalah suara terompahnya Bilal, muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dahulu merupakan hamba sahaya. Wa ra'aitu fiha qasran bi binaihi jariyah. Kemudian aku melihat di surga tersebut ada sebuah istana yang megah, dan di halamannya ada seorang perempuan. Fasa'altuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa penasaran. Aku pun bertanya kepada perempuan tersebut, liman hadza? Istana ini punya siapa? Perempuan itu berkata, li Umar. Ini istana punyanya Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa aradtu an adkhulaha fa anzur fi. Aku ingin masuk ke dalam istana tersebut melihat bagaimana gemerlapnya, keindahannya, supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa melihat. Fa tazakkartu ghiratak ya Umar. Kemudian aku mengingat kecemburuanmu wahai Umar. Bahwasanya Umar ibn Khattab memiliki kecemburuan yang tinggi, jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jadi masuk ke istana tersebut di dalam surga. Mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab menangis sambil mengatakan, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, alaika aghar?" Demi ibu dan ayahku yang menjadi tebusanmu wahai Rasulullah, apakah kepada engkau aku cemburu? Diberitakan masuk dalam surga dan diberikan istana, dibangunkan istana di dalamnya, menunjukkan kelebihan dan fadilah Umar ibn Khattab. Dan ini merupakan bantahan bagi Syiah Rafidhah, karena la yadkhulul jannah illa nafsan mu'minah, tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga kecuali jiwa-jiwa mu'min. Tidak ada yang masuk ke dalam surga kecuali jiwa-jiwa yang mukmin, dan Umar ibn Khattab di antara mereka. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, telah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam amat sangat sayang dan cinta terhadap sahabat ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Hibban dari sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu warḍah, bahwasanya sahabat Amr ibn al-As ini pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahabbu an-nasi ilaik?" Wahai Rasulullah, siapa di antara umat manusia yang paling engkau cintai? Siapa di antara mereka yang paling engkau cintai? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aisyah, yang paling aku cintai adalah Aisyah." Kata Amr ibn al-As, "Wa min ar-rijal?" Kalau dari laki-laki siapa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abu Bakar." Siapa? Yaitu Abu Bakar. Putri yang paling dicintai dari laki-laki berapa? Amr ibn al-As ingin terus bertanya, "Thumma man?" Kemudian siapa setelah Abu Bakar? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umar fa'addada rijalan." Umar, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa para sahabat. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Umar ibn al-Khattab merupakan orang yang termasuk paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar dari kalangan pria. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memiliki anak yang bernama Hasan, Hussein dan Ummu Kulthum, seorang gadis Ummu Kulthum. Dan siapa suami Ummu Kulthum? Yaitu Umar ibn al-Khattab. Dan ini merupakan bantahan bagi Syiah Al-Ibn al-Asyariyah yang menganggap bahwasanya Ali bin Abi Thalib sebagai al-imamu al-a'zam, imam mereka yang paling besar, yang menisbatkan kemaksuman kepada Ali bin Abi Thalib. Ini Ali bin Abi Thalib sendiri menikahkan anaknya Ummu Kulthum dengan Umar ibn al-Khattab. Dan sekali lagi bantahan terhadap Syiah Rafidhah yang mengatakan bahwasanya Ahlul Bait benci kepada Umar dan Umar benci terhadap Ahlul Bait. Ini bukti Ali bin Abi Thalib yang menjadi imam terbesarnya mereka menikahkan putrinya kepada Umar. Sehingga Ali bin Abi Thalib ini mertuanya Umar ibn al-Khattab. Bahkan pernikahan dengan Ummu Kulthum Umar ibn al-Khattab dikaruniai dengan dua orang anak. Satu lagi, satu perempuan, Zaid wa Rubayyah. Dari siapa? Anaknya Fatimah, putrinya Fatimah. Binti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yang merupakan cucunya Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian yang kelima, pada masa Khalifah Umar ibn Khattab, Ali bin Abi Talib menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ummu Habib binti Rabi'ah At-Taghlabiyah dari kabilah At-Taghlab. Ummu Habib binti Rabi'ah At-Taghlabiyah ini dinikahi oleh Ali bin Abi Talib, tentunya setelah meninggalnya Fatimah. Karena sebelum Fatimah meninggal, Ali bin Abi Talib tidak menikah. Baru setelah itu Ali bin Abi Talib berpoligami, bertajud. Di antara yang dinikahi oleh Ali bin Abi Talib adalah Ummu Habib binti Rabi'ah At-Taghlabiyah. Dan dari hasil pernikahan ini pada Khalifah, pada zaman Khalifah Umar, melahirkan seorang anak, dikaruniai dengan seorang anak yang Ali bin Abi Talib berikan nama dengan sebutan Umar, menunjukkan kecintaan Ali bin Abi Talib terhadap Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khattab. Kalau orang Syiah mereka mengatakan tidak ada anaknya Ali bin Abi Talib yang namanya Umar, tidak ada. Nah, terus ini siapa? Kata mereka bukan Umar, Amr. Dibelesetkan. Gak mau mereka nama Umar. Dihapus. Dari kalangan ahli bid'ah namanya Umar. Dihapus sama mereka. Nah, ini siapa? Amr. Dibelesetkan. Padahal nama dari anak Ummu Habib binti Rabi'ah At-Taghlabiyah adalah Umar. Dan lahir pada masa Khalifah Umar ibn Al-Khattab. Dan ini merupakan bantahan bagi mereka. Adapun fadilah dan keutamaan Umar ibn al-Khattab, ya ikhwani barakallahu fikum, terdapat di berbagai macam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li kulli ummatin fi man kana qablakum muhaddithun." Setiap umat dari umat-umat sebelum kalian itu mereka ada. Di setiap umat ini para ahlu, juru bicara. Di setiap umat pada zaman dahulu itu ada orang-orang yang ahli berbicara, yang memiliki pemikiran yang matang. Memiliki akal yang cermat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in yakun min ummati fa huwa Umar." Kalau ada di antara umatku mereka para muhaddisun, orang yang ahli dan pandai berbicara, yang memiliki kecermatan di dalam berakal, yaitu Umar. Tidak sampai di sini ya ikhwah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beberapa hal ketika Umar ibn al-Khattab memberikan saran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai sarannya Umar diiyakan dan diabadikan di dalam Al-Quran. Di dalam sekian keadaan, ketika Umar ibn al-Khattab memberikan idenya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata ide tersebut disetujui oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diabadikan dalam Al-Quran. Oleh sebab itu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Imam Al-Albani bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wada'a al-haqqa 'ala lisani Umar." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kebenaran di lisannya Umar, yaqulu bihi, pada setiap perkataan yang diucapkan. Ini rekomendasi yang tidak tanggung-tanggung. Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kebenaran pada lisan Umar atas apa yang beliau katakan. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran banyak sekali diturunkan ayat sebabnya Umar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya Umar ibn al-Khattab berkata, "Wafaqni Rabbi fi thalath." Allah subhanahu wa ta'ala menyetujui aku di dalam Al-Quran atas tiga perkara. Ini dalam Sahih Bukhari. Allah subhanahu wa ta'ala menyetujui aku dan hidupku di dalam tiga perkara. Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam Al-Quran dibaca sampai akhir zaman. Yang pertama kata Umar ibn al-Khattab, kultu linnabi, aku berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, lau natahid maqama Ibrahim musalla. Wahai Rasulullah, coba kalau seandainya kita mengambil maqam Ibrahim yang ada di Ka'bah, tempat berdirinya Ibrahim, sebagai tempat untuk salat. Lau natahid maqama Ibrahim musalla, kalau seandainya kita mengambil maqam Ibrahim sebagai tempat untuk salat, yang disunahkan salat dua rakaat di daerah tersebut. Nabi SAW diam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Baqarah, وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامٍ مَقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلَّى, dan ambillah, jadikanlah di makam Ibrahim sebagai tempat dosa. Ini sebabnya siapa? Umar ibn al-Khattab. Sehingga disyariatkan salat dua rakaat di makam Ibrahim atau di sekitar makam Ibrahim. Ini sebabnya Umar ibn al-Khattab. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya Rasulullah, yadkhul fika barrun wa fajr. Wahai Rasulullah, orang ini masuk ke rumahmu, mungkin sebagian di antara mereka orang yang baik, mungkin sebagian mereka orang yang bukan orang-orang yang baik, masuk ke dalam rumah. Lau amarta nisa'aka an yahtajibna, alangkah baiknya wahai Rasulullah, engkau perintahkan wahai Rasulullah, ada orang yang masuk ke dalam rumahku, sebagian baik mungkin sebagian tidak baik. Lau amartahunna an yahtajibna, kalau seandainya engkau perintahkan kepada istri-istrimu untuk memakai hijab, untuk memakai hijab. Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan di dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhan nabi, kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ya ayyuhan nabi, kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan istri kaum mu'minin, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaknya mereka menjulurkan hijabnya, menutupi wajahnya, menutupi badannya dengan memakai hijab. Dan sebelumnya tidak ada perintah hijab, lalu terbuka. Umar ibn al-Khattab memerintahkan kepada Nabi untuk memberikan hijab kepada ummahatul mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ya ayyuhan nabi, wahai para nabi, wahai nabi, katakanlah kepada istri, anak perempuanmu, dan istri-istri kaum mu'minin, yudnina alaihimna min jalabibihim, untuk menjulurkan dari jilbab-jilbab mereka. Dalika azna an yu'arafna fala yu'zain, dan itu lebih mudah mereka supaya diketahui dan tidak diganggu. Sehingga turunlah kewajiban hijab atas perkataan siapa ya ikhwah? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warba. Kemudian yang ketiga kata Umar, ijtama'a nisa' fil ghira, bahwasanya beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berkoalisi karena kecemburuan yang ada pada dua atau tiga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkoalisi yang membuat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit. Karena Umar ibn al-Khattab merupakan sahabat yang paling cinta terhadap Nabi. Umar berkata, asa rabbuhu impallakukunna an yubdilakun khairan mintun. Mudah-mudahan kalau Nabi SAW menceraikan kalian, Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan dengan istri-istri yang lebih baik daripada kami. Tidak lama setelah Umar berbicara, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dalam surat At-Tahrim, Asa Rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkun. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan kepada Nabi dengan istri-istri yang baik apabila Nabi menceraikan kalian. Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, ta'ibatin, abidatin, sa'ihatin, sayyibatin, wa abkara. Dengan kaum muslimat, perempuan-perempuan yang beriman, yang ahli beribadah, yang ahli bertaubat, yang ahli berpuasa, yang ahli berzikir, yang ahli taat dan patuh terhadap suami-suami mereka, baik dalam keadaan perawan maupun dalam keadaan janda, diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang dikatakan Umar. Akan tetapi memang perceraian terhadap istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terjadi, dan kemudian mereka pun sadar. Ini tiga perkara Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di dalam Al-Quran dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Begitu pula ternyata ada perkara-perkara yang lain. Di antaranya, ya ikhwani barakallahu fikum, ketika perkara khamr, minuman keras, Umar ibn al-Khattab berkata, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafi'a. Ya Allah, berikan kami penjelasan terhadap khamr dengan kabar yang pasti, kabar yang jelas, yang tidak ada lagi setelahnya. Karena perlu langsung ketahui, pelarangan khamr ini tidak langsung sampai tiga tahapannya. Yang pertama kali dalam surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka, orang-orang yang ada di samping engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada tentang mengenai khamr, minuman keras dan judi. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Katakanlah bahwasanya khamr ini mudaratnya ada, manfaatnya pun juga ada. Tapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Tahapan yang pertama bahwasanya khamr ini ada mudaratnya, ada juga manfaatnya. Ini tahapan yang pertama. Mulai disebutkan bahwasanya khamr itu banyak maksudnya. Perjalanan waktu di antara kaum muslimin masih meminum khamr, bahkan dalam keadaan mereka sholat. Mereka sholat dalam keadaan sakaran. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan tahapan yang kedua. Dalam surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Ya ayyuhallazina amanu la takrubus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian ini mabuk. Mulai ada penegasan haramnya mabuk ketika salat. Umar bin Al-Khattab meminta, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafi'a. Ya Allah, berikan kepada kami perkara khamr ini yang jelas, yang konkret, tidak ada salahnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan tahapan yang ketiga, tahapan yang terakhir dalam surat Al-Ma'idah. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal anfabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, judi, kemudian menyembah atau menyembelih sesuatu untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, rijsun merupakan perbuatan yang keji min amali syaitan, dari perbuatannya syaitan, maka jauhilah. Ini perintah larangan. La'allakum tuflihun, semoga kalian menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beruntung. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan itu menginginkan dari khamr dan judi ini supaya kalian bertengkar, carut-marut. Wajudukum ani zikri wa ani salat, dan menghalangi kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan salat. Karena kalau orang sudah mabuk ya ikhwan, tidak ingat menjalankan, mengerjakan berbagai macam kemungkaran, kemaksiatan, kriminalitas, dia tidak sadar. Fa'al antum muntahun, akankah kalian tidak berhenti? Setelah ayat ini kemudian Umar Ibn Khattab mengatakan intahina, intahina, stop dan stop, khalas, berhenti sampai di sini. Yang pada saat itu kemudian khamar semua dibuang di kota Madinah. Setelah pengharaman khamar pada tahapan yang ketiga. Siapa di antara sebabnya Umar Ibn Khattab? Allah Subhanahu wa taala turunkan sampai di kata pada perkara yang lain, Umar Ibn Khattab, pada kejadian yang lain, ketika meninggalnya Abdullah Ibn Ubay Ibn Salul, Rasul Munafiqin, kepalanya orang-orang munafik di kota Madinah, ketika mati, du'ya ila salat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh teman-temannya Abdullah Ibn Ubay dari kalangan munafikin untuk Nabi supaya mensolati jenazah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk mensolati. Kata Umar Ibn Khattab, "Faqumtu hatta waqaftu fi safri." Kemudian aku pun berdiri sampai aku berada di depan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku larang dia. Kata Umar, "Ya Rasulullah, atusalli ala aduwillah alladhi qala kadha wa kadha fi yawmin kadha wa kadha?" Wahai Rasulullah, apakah engkau akan mensolati dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala? Dari kalangan induknya Rasul munafikin, kepalanya orang-orang munafik yang dahulu Abdullah bin Ubay bin Salul ini pernah mengatakan ini dan itu di hari ini dan itu. Apakah engkau akan mensolatinya? Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap ingin mensolati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam surat At-Taubah, لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم jangan sekali-kali kalian mensolati mereka dan jangan bangkit dari kuburnya. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Mereka ini orang-orang yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan mereka ini mati dalam keadaan fasik. Yaitu orang-orang munafik. Fama salla ala al-munafikin ba'da hadhihi al-aya hatta qadhabahu Allah. Setelah turunnya ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak mensolati orang-orang munafikin sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut ajal. Di dalam ayat surat At-Taubah ini Allah Subhanahu wa taala turunkan atas sebab Umar bin Al-Khattab, dan masih ada perkara-perkara yang lain, di antaranya ketika perang Badar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin berhasil membunuh 70 kufar, orang-orang kafir, dan berhasil pula menawan 70 orang yang lain. Nabi sallallahu bingung dikemanakan tawanan tersebut. Tanya kepada Abu Bakar, diberi pendapat. Tanya kepada Umar, diberi pendapat. Ternyata Nabi SAW mengambil pendapatnya Abu Bakar. Yang kemudian tidak lama setelah itu turun dalam surat Al-Anfal yang membenarkan pendapatnya Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Ma kana lil nabi an yudkhina fil ard hatta yudkhina fil ard. Maka Nabi an tidak pantas bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil tawanan sampai membersihkan dari musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi, membenarkan hidayahnya Umar. Oleh sebab itu Al Imam As-Suyuti rahimahullah beliau memiliki kitab yang bernama Tarikh Al Khulafa, sejarahnya para khulafa, membuat satu judul khusus Muwafaqatu Umar li kalami al-wahy atau muwafaqatu al-wahy li kalami Umar. Wahyu diturunkan sesuai dengan perkataan Umar. Kata Imam As-Suyuti awsalaha ila 20 mawdi'a. Sampai-sampai Imam As-Suyuti menjelaskan ada sekitar 20 keadaan dan 20 tempat di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan gara-gara Umar diturunkan di dalam Al-Qur'an. Oleh sebab itu Mujahid, seorang Imamul Mufassirin, beliau berkata kana Umar yara ra'yan fa yanzil fihi al-Qur'an. Tidaklah Umar ibn Khattab memiliki sebuah ide melainkan ide tersebut Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an. Dari fadilah dan keutamaan Umar yang telah kita sampaikan di atas, di sana ada musuh-musuh Islam dari kalangan Syiah Rafidhah yang siang malam mereka mencerca, mencemooh, dan tidak hanya itu mereka tulis dalam kitab-kitabnya. Di antaranya Ni'matullah Al-Jazairi alaihi min Allah ma yastahiq berkata di dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah bahwasanya kufur Umar ibn Khattab mithlu kufur Iblis. Kafirnya Umar ibn Khattab ini seperti kafirnya Iblis, bal asyaddu min Iblis, dan lebih kafir daripada Iblis. Ini perkataan Ni'matullah Al-Jazairi Rafidhiyyun Jadd bahwasanya kekufuran Umar ini sama dengan kekufuran Iblis, bahkan lebih parah. وَيَلْعَنُوا مَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ. Dan ni'matullah al-Jazairi melaknat orang yang ragu terhadap kekufuran Umar ibn al-Khattab. قَبَّهُمُ اللَّهُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ الرَّافِضَةُ وَالشِّيَعَةُ. Melaknat orang-orang yang meragukan tentang kekufuran Umar. Wallahu a'lam. Dan perlu antum ketahui dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi bi yadihi ma salaka iblisu qattun fajjan ghaira fajjik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi jiwaku yang berada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah iblis melewati satu lorong yang di sana ada engkau wahai Umar, melainkan iblis mencari lorong yang lain. Ini iblis saja ya kuat takut terhadap Umar ibn Khattab. Atas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Umar melewati satu lorong, satu lorong, melainkan iblis akan mencari lorong yang lain. Tidak mau. Kalau berpapasan dengan Umar, ini ni'matullah al-Jazairi mengatakan bahwasanya kekafirannya sama, menunjukkan tentang kekufuran mereka Ar-Rafidhah Al-Itsna'asyariyah yang senantiasa mendustakan Al-Qur'an dan mendustakan As-Sunnah. Bahkan tidak hanya itu ya kuat celaan yang lain dari ni'matullah al-Jazairi bahwasanya Umar ibn al-Khattab memiliki penyakit yang tidak bisa sembuh. Wala'iyadu billah. Kecuali dengan liwat, kecuali dengan homoseksual. Ini perkataan mereka. Dan ditulis di dalam kitab. Dan disebarkan. Menuduh Umar ibn al-Khattab dengan tuduhan-tuduhan yang tidak pantas untuk kita sebutkan. Ini mereka. Oleh sebab itu, Syekh Muhammad Ibrahim Al-Syekh Mufti sebelum Syekh bin Baz beliau mengatakan ar-rawafidu fi hadhihi al-azman murtaddun 'abadatul awthan. Orang-orang Rafidah pada zaman ini adalah orang-orang yang murtad, penyembah berhala. Ikhwani barakallahu fikum, Umar bin Al-Khattab ketika ajal sudah sampai kepada beliau, atau sebelum sampai kepada beliau tepatnya pada hari Rabu, Umar bin Al-Khattab sedang salat subuh dan membaca surat Yusuf. Antum ketahui pada zaman tersebut tidak ada lampu, tidak ada cemplung. Ketika salat subuh dalam keadaan gelap, dan di sana ada seorang Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi yang masuk ke kota Madinah menjadi hamba sahaya dari seorang sahabat yang bernama Mughirah ibn Syu'bah. Pura-pura. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi kemudian membuat sebuah pisau yang memiliki dua induk di atasnya. Satu pisau memiliki dua cabang dan telah dilumuri dengan racun. Dan orang-orang Syiah Rafidhah, ya ikhwani barakallahu fikum, kenapa bencinya luar biasa terhadap Umar bin Al-Khattab kalau dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain? Karena pada zamannya Umar bin Al-Khattab lah yang berhasil menaklukkan negeri Persia, tempatnya Iran saat ini, pada zaman Umar bin Al-Khattab, dan memberantas, menumpaskan Tuhan mereka yaitu api. Orang Persia pada saat itu mereka menyembah api, diberantas Tuhannya. Oleh sebab itu orang Syiah Rafidhah yang ada di negeri Iran bencinya luar biasa terhadap Umar bin Al-Khattab, dan diantaranya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi merasa dendam, datang ke kota Madinah, pura-pura menjadi hamba sahaya terhadap sahabat Mughirah ibn Syu'bah, kemudian membuat pisau yang memiliki dua cabang, dilumuri racun di dalamnya, masuk ke dalam saf kaum muslimin ketika salat subuh, kemudian loncat ke depan dan menusuk Umar dengan tiga kali tusukan, dan memiliki dua cabangnya. Tusuk lepas. Kata Umar, kataluna, ada orang yang membunuhku, ada orang yang membunuhku. Umar ibn Khattab pun jatuh dan mengambil tangannya Abdurrahman ibn Awf untuk melanjutkan surat subuh. Mendengar Umar ibn Khattab mengatakan kataluna, para sahabat berusaha untuk maju ke depan. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi bingung, ingin kabur dan menyayat siapapun yang ada di sampingnya, sehingga tertusuk pula selain Umar ibn Khattab sampai 13 orang, di antaranya para sahabat dan para tabi'in, murid-muridnya para sahabat. 9 di antara mereka meninggal. Kemudian setelah itu Abu Lu'lu'ah Al-Majusi sudah tidak mampu untuk kabur dan menusuk dirinya sendiri, bunuh diri dengan pisau. Diambil Umar ibn Al-Khattab, diangkat di atas kasurnya dan memerintahkan kepada Ibnu Abbas untuk mencari siapa yang membunuhku, siapa yang menusuk aku. Dikabarkan kepada Ibnu Abbas bahwasanya yang membunuh engkau adalah salah satu musuh di antara musuh-musuh Islam. Dan Umar ibn Al-Khattab kemudian bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata bukan kaum muslimin yang membunuh dia. Dan ini merupakan bentuk implementasi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam Sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik yang menceritakan bahwasanya sa'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam Uhud wa ma'ahu Abu Bakr wa Umar wa Uthman. Pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke gunung Uhud, yang pada saat itu ada Abu Bakar, ada Umar dan Uthman. Faraja biha Uqbah pada saat itu Gunung Uhud bergetar dengan beberapa kali getaran. Fadarara Nabi sallallahu alaihi wasallam birijlih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menggepakkan kakinya sambil mengatakan, "Uthbut ya Uhud. Tenang wahai Uhud. Fama 'alaika illa nabiy wa siddiq wa syahidan." Tidaklah di atasmu ini melainkan nabi dan siddiq dan dua orang yang akan mati syahid. Yaitu Umar dan Utsman. Meninggalnya dengan ditusuk oleh seorang Majusi dari negeri Persia, dari Iran. Ini merupakan bentuk kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah memberikan kabar terhadap perkara-perkara yang akan datang setelahnya. Dan kabar tersebut terbukti. Dan Umar bin Al-Khattab sampai bertahan hidup selama 3 hari. Dengan tusukan dan racun yang ada dalam tubuhnya, masih bisa bertahan hidup selama 3 hari. Menunjukkan kekuatannya Umar bin Al-Khattab. Wa kana yashrabu laban wa kharaja min jur'ihi. Sampai pada suatu ketika Umar bin Al-Khattab ketika minum air susu keluar dari lubang-lubang lukanya. Yang kemudian Umar bin Al-Khattab wafat pada tahun 23 Hijriah di usia yang ke-63 tahun. Abu Bakar wafat usianya berapa? 63 tahun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat umurnya 63 tahun. Tiga-tiganya sama. Ketika Umar bin Al-Khattab wafat berada di atas ranjangnya, Ali bin Abi Thalib datang memberikan rahmat kepada Umar sambil mengatakan, "Waibullah, demi Allah subhanahu wa ta'ala, inni la'adhun anna Allah yaj'aluka ma'a sahibik." Sesungguhnya aku yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan engkau bersama dengan dua teman, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول, karena aku ini senantiasa mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Kata Ali bin Abi Thalib, aku ini karena mendengar sering sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zahabtu ana wa Abu Bakr wa Umar." Aku melakukan perjalanan jauh bersama Abu Bakar dan Umar. Wadakhaltu ana wa Abu Bakr wa Umar, dan aku masuk ke dalam satu rumah bersama Abu Bakr dan Umar. Wa kharajtu ana wa Abu Bakr wa Umar, dan aku keluar dari satu rumah bersama Abu Bakr dan Umar. Dan aku yakin ketika masa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersama dengan kedua orang, Abu Bakr dan Umar, aku yakin engkau akan bersama dengan keduanya. Sehingga Umar bin Al-Khattab kemudian dikubur di kamar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Abu Bakar di samping kanannya, Umar ibn al-Khattab di samping kirinya. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Janais, pada zamannya Walid ibn Abdul Malik saqata al-ha'id, pelapis kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini runtuh, yang membuat kuburan tersebut tersingkap. Pada saat itu kaum muslimin melihat sebuah kaki, yang pada saat itu mereka menyangka bahwasanya ini adalah kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai datangnya Urwah ibn Zubair, seorang sahabi di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Wallahi ma kana hadha qadamu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna ma qadamu Umar." Ini bukan kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kakinya Umar, dan telah dikubur di situ lebih dari 50 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga para awliya, para wali-wali yang senantiasa menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu antum ketahui, Abu Lu'lu'ah al-Majusi pembunuh Umar diberi gelar oleh Syiah Rafidhah yang ada di Iran dengan sebutan Baba Suja'uddin, bapak sang pemberani dan pembela Islam. Pembunuh Umar bin Al-Khattab Abu Lu'lu'ah Al-Majusi disebut oleh orang-orang Syiah sebagai Baba Suja'uddin, bapak sang pemberani dan pembela Islam. Bahkan tidak hanya ini, setiap hari wafatnya Umar mereka rayakan dengan sebutan Idul Akbar, Id yang besar. Kalau kita Idul Fitri, Idul Adha, mereka Id merayakan kematian Umar bin Khattab, memuji Abu Lu'lu'ah Al-Majusi dan mengucapkan beberapa lagu dan anasir, memuji Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Bahkan ada sebuah daerah yang namanya Kashan di Iran. Satu daerah yang namanya Kashan, mereka buat masjid kubur wahyu. Mereka buat kuburan dusta yang mereka sebut sebagai Marqad Baba Suja'uddin, tempat peristirahatannya bapak sang pemberani dan pembela Islam Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, yang dijadikan sebagai tempat ziarah di satu daerah yang namanya Kashan. Dan pada tahun 2003 tempat ini direstorasi oleh Iran, diperluas, diperlebar dan diberikan jalan khusus menuju tempat ini, tempatnya di daerah dataran tinggi, dan nama jalannya disebut sebagai Syari Al-Bayrun, Jalan Fairuz. Siapa Fairuz ini? Ya, namanya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Namanya Fairuz. Kunyahnya Abu Lu'lu'ah. Kunyahnya Abu Lu'lu'ah. Anaknya namanya Lu'lu'ah. Sehingga dia adalah Abu Lu'lu'ah. Namanya adalah Fairuz. Dan jalan menuju ke tempat peristirahatan ini disebut sebagai Jalan Fairuz. Dan bagi yang berjalan berziarah ke tempat peristirahatan pembunuh Umar, ka'annahu waladathu ummuh, ibarat dia ini keluar dari perut ibunya. Maksudnya apa ya? Wah, dosa-dosa diampuni. Siapa yang berziarah ke pembunuhnya Umar bagi akidahnya Syiah Rafidhah, maka dosa-dosanya diampuni. Bahkan ada zikir oleh sendiri ketika berjalan, mereka mengatakan Allahumma arham Aba Lu'lu'ah wahsyurni ma'ah, ya Allah berikanlah rahmat kepada Abu Lu'lu'ah dan bangkitkan kami bersama dia. Qatta'ahumullah, qatarahumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan Syiah Rafidhah dari seluruh bumi Islam. Dan di sekitar dinding-dinding yang ada ditulis dengan bahasa Persia Marqbar Abu Bakar, Marqbar Uthman, Marqbar Umar, yang artinya kebinasaan terhadap Abu Bakar, kebinasaan terhadap Umar, kebinasaan terhadap Uthman. Qatalahumullah. Dan inilah Syiah Rafidhah terhadap khalifah yang kedua yang sudah dikesepakati tentang fadilahnya. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, apabila salah datangnya dari kami dan dari syaitan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surga-Nya bersama para Al-Anbiya, para Rasul, para Sahabat, Ridwanullahi alaihim ajma'in. Ila huna walhamdulillah.